Mbah, saya ini orangnya kecil hati, jadi suka merasa kecil hati dalam banyak hal gitu. Dan gimana caranya menghilangkan perasaan kecil hati itu? Sama Sebenarnya. dengan saya itu juga kecil hati aslinya. Dalam malam. Yo, saya dulu saya sekolah diusir dari SD di Bakalan, Jombang. Terus saya pindah SD Gontor dan teman-teman saya itu gede-gede. Jadi anak-anak yang tidak naik-naik gitu loh kayaknya. Jadi ketika kelas 6 dia udah gede, udah mungkin udah usia SMA gitu. Jadi saya minder tiap hari. Tiap hari saya kecil hati. Tapi kan kita harus menaklukkan. Nah, cara menaklukkan, kenapa kita kecil hati? Karena kita menganggap ada yang lebih besar dari kita kan begitu. Nah, itu kita elaborasi aja secara akal pikiran. Kan urusan hidup enggak besar kecil. Urusan hidup enggak hebat atau enggak hebat kan begitu. Kalau mau hebat-hebatan, yang hebat ya Allah. Kalau saya bersama Allah, maka enggak ada yang hebat yang lainnya kan begitu. Jadi kecil hati itu sangat biasa terjadi pada manusia yang punya konsep mengenai besar kecil, tinggi rendah, baik buruk, benar salah dan seterusnya, sehingga ketika dia merasa kecil hati itu karena sesungguhnya itu kesimpulan dari apa, dari elaborasi berpikirnya dan perasaan hatinya, menemukan dirinya di tempat tertentu terus melihat kebesaran di luar dirinya, maka dia kecil, merasa kecil. Menurut saya kecil hati itu bagus. Daripada sombong, daripada GR, daripada petita-petiti kan gitu kan. Daripada apa, daripada adigang, adigung, adigunung, kan mending kecil hati. Saya selalu kecil hati sebenarnya. Nah, kecil hati itu saya pakai sebagai landasan untuk menemukan apa namanya hal-hal yang benar, hal-hal yang baik yang bisa saya lakukan, sehingga saya terkamuflase. Saya sudah enggak urusan sama kecil hati, minder atau tidak, GR atau tidak. Urusan saya adalah objektif apa yang saya lakukan. Kalau saya kerja keras, saya memproduksi sesuatu yang baik, saya bermanfaat, maka yang namanya kecil hati atau besar hati itu efek. Itu prosesnya memakan waktu yang lama dan atau bagaimana cara mungkin yang sebenarnya itu kalau psikologis, asal Anda cuek aja, yang penting Anda kerja keras, hidup sungguhan, jujur, sregep, tertib, ubet, gitu ya sudah, sehingga Anda sibuk dengan itu, sehingga Anda enggak ngedeni wong tapi juga tidak merasa kecil, tidak membesari orang tapi juga tidak merasa dibesari orang gitu loh. Karena enggak sempat kita mikir itu. Jadi makanya saya kan sering bilang sama anak-anak di Kadipiro bahwa nomor satu itu rajin. Karena kalau saya pribadi malas itu dosa, karena malas itu adalah cara memperlakukan waktu dan peluang dari Allah yang tidak benar. Jadi tidak, orang yang malas itu orang yang tidak bersyukur. Jadi itu menurut saya dosa. Makanya kalau Anda rajin, Anda sergap, Anda kerja keras, Anda terus konsentrasi pada mencari manfaat hidup, mencari kebaikan, mencari amal soleh dan seterusnya, maka soal kecil hati kan tidak ingat lagi lama-lama. Bergeser ke yang lebih ya pokok. Itu bisa diterapkan di berbagai macam hal. Misalnya saya dulu ngaji, saya qori ya. Waktu saya qori di Menturo sama di Gontor saya masih oke, tapi kemudian saya begadang di Malioboro 5 tahun. Sehingga pada transisi saya di puber, suara saya hilang. Suara saya itu rusak di Malioboro. Karena saya begadang tiap malam ya. Sehingga sistem suara saya terpengaruh oleh tidak sehatnya badan saya. Sehingga ketika masuki masa dewasa, saya tidak hebat. Tidak lagi seperti zaman saya kanak-kanak. Nah, tetapi gini Mas Helmi, ini urusannya sama kecil hati tadi ya. Loh, itu kan kayak makanan. Kalau sambelnya kurang bagus ya unsur lain dibagusin. Kalau saya ngajinya enggak bagus, suaranya kurang memenuhi syarat, ya kalau gitu kefasihannya atau keikhlasannya atau dinamikanya atau kejutan-kejutannya yang kita andalkan. Jadi Anda kecil hati, Anda harus menemukan apa yang tidak bisa diandalkan dari diri Anda, maka carilah, galilah di dalam dirimu apa yang bisa diandalkan yang akan menutupi kecil hati Anda itu. Qiraah, baca puisi atau nyanyi atau apa kan buruk, jelek, suara saya jelek. Ya, tapi saya tutupi dengan kemungkinan lain, dengan potensi-potensi yang lain. Sehingga orang enggak ingat bahwa suara jelek. Gitu loh. Misale ono kowe dadi cah lanang nang cah wedok, kowe ora pati ganteng ning apik kelakuanmu, penuh perhatian, sehingga perempuan itu lama-lama lupa bahwa kowe iki orang ganteng. Karena yang ganteng adalah perilakumu dan akhlakmu. Kan bisa juga, itu maksud saya. Jadi situasi merasa kecil hatinya itu sebenarnya bisa disiasai untuk menjadi sesuatu yang ya, dia menemukan potensi tetap yang saya lain. Saya ingatkan ya, kecil hati lebih baik daripada sombong tuh. Iya. Tetap lebih baik. Jadi, saya juga berangkat dari kecil hati kok. Makanya saya misalnya teman saya gede-gede di SD dulu. Tapi saya mencoba menggali fadilah dari Allah di dalam diri saya. Misalnya saya pintar sepak bola, saya pintar kasti, saya loncat tinggi juga, oke, olahraga saya oke. Maka saya memperjuangkan keunggulan di bidang yang lain. Sebab kalau gede-gedean awak kalah aku kan gitu. Maka saya jadi gini loh, orang besar itu kan tidak lincah meskipun yeah, kuat. Tapi kalau orang kecil itu tidak kuat tapi dia lincah. Nah, yeah, nah orang yang merasa kecil pakailah kelincahan untuk supaya tidak tertindas oleh kebesaran orang lain gitu. Jadi tidak hanya kecil hati yang Anda punya dalam iya, hati, iya, tapi digali punya yang lain, lain itu justru punya kondisi yang, lain, yang merangsang lebih punya keunggulan dalam tanda petik juga. Saya dulu kan utusan kabupaten untuk PON Jawa Timur dulu waktu SD, kasti sama sepak bola. Kasti dan sepak bola. Iya. Iya. Jadi saya kecil waktu SD itu kecil, pendek gitu. Musuh-musuh saya dulu dari Kecamatan Selaung itu Ponorogo jauh ke selatan ke pantai, itu gede-gede musuhnya itu. Gede-gede, tapi tapi apa keunggulan kecil terhadap besar? Karena yang ada bukan hanya keunggulan besar terhadap kecil gitu. Kecil itu juga unggul, iya. Kecil itu juga bisa punya keunggulan. Jadi Anda jangan terjebak, Anda harus lebih cerdas untuk menemukan fadilah-fadilah dan peluang-peluang dimensi-dimensi lain. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Nun dan Mas Ri, jawaban Mbak Nun cukup jelas. Jadi bukan menghilangkan, tetapi Anda mengatasi, mengolah menjadi sesuatu yang menemukan yang lain yang bisa membuat Anda tidak hanya sibuk dengan perasaan kecil hati itu.